صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم kita lanjutkan insyaallah taala membaca kitab Al-Inshirah fi Adab An-Nikah. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وينهى عن نشر أسرار الاستمتاع وما يحدث بين الرجل وامرأته. Dilarang untuk menyebarkan rahasia ketika istimta, ketika bersenang-senang dengan istrinya dalam berjima atau perbuatan syiriyahnya dalam berjima. Sama yuhadithu bainar rajul wa imra'atihi. Dan dilarang menyebarkan pembicaraan antara suami dan istrinya dikala itu yang bersifat rahasia. Wali umri innal fitrata la ta'bahu wa tastahjinahu wa illam yahdi bihi dalilun fa kayfa wa dalilu qa'imun. Wali umri ini beliau bersumpah demi Allah, artinya demi umurku ini beliau bersumpah, sesungguhnya fitrah manusia ini dia akan menolaknya, letak bahu, dia enggan kepadanya, artinya dia menolaknya, menceritakan, menyebarkan apa hubungan suami istrinya ke orang lain, menceritakan begini dan begitu dalam perkara rahasia. Watastahjinahu, dan itu fitrah ini menganggap itu hal yang keji, menganggap hal yang aib. Meskipun tidak datang dalil, meskipun tidak datang, jadi secara fitrah manusia ini memang enggan menolaknya untuk menyebarkan aib ketika hubungan suami istri. Maka bagaimana jika dalil itu tegak? Jika dalil itu ada, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kulluhu khair. Malu itu seluruhnya baik. Malu itu semuanya baik. Wa fi babin nahyi an nashr al-istimta haditsun katsira adzkuru minha hadits Abi Sa'id. Dalam bab larangan dari menyebarkan hubungan suami istri ini hadis-hadisnya banyak. Aku sebutkan sebagian hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Inna min asyarrin nasi inna Allahi manzilatan yawm al-qiyamah. Sesungguhnya paling jeleknya manusia kedudukannya di hari kiamat adalah ar-rajulu yafdi ila al-mar'ati wa tafdi ilayh thumma yanshuru sirraha. Seorang yang berjima mengumpuli istrinya, demikian pula istrinya kemudian dia menyebarkan apa perkara rahasianya. Wa kada hadis Asma binti يزيد قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود. Ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW, banyak para laki-laki dan wanita sedang duduk. Maka dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. نعم. Sekiranya ada seorang yang berkata, menceritakan apa yang dikerjakan, apa yang dia kerjakan bersama apa istrinya, ya, dan jika ada seorang perempuan yang mengkhabarkan apa yang dia kerjakan bersama suaminya. Jadi barangkali ada seorang yang begitu ya. Barangkali ada seorang yang berkata, bercerita tentang apa yang dia kerjakan bersama istrinya. Atau barangkali ada perempuan yang mengkhabarkan dari apa yang dia kerjakan bersama suaminya. Faram al-qawm. Al-qawm saat itu terdiam. Fakultu, maka berkata Asma binti Yazid, Hai wallah ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna. Demi Allah ya Rasulullah, benar demi Allah ya Rasulullah, sebenarnya mereka mengerjakan itu. Tapi saling menceritakan apa yang terjadi bersama istrinya. Istrinya juga bercerita apa yang terjadi dengan suaminya. Wa innahum la yaf'alun. Ya. Dan sebenarnya mereka, kaum laki-laki juga mengerjakannya. Qala fala taf'alu. Maka Nabi mengatakan, jangan kalian kerjakan. Fa inna dhalika mislu syaitan lakiya syaitanatan fi tariqin. Faghashiha wannasu yandurun. Jangan kalian kerjakan sesungguhnya dunia itu semisal dengan syaitan. Laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalan lalu menyetubuhinya. Dan manusia melihatnya. Jadi dimisalkan dengan setan, misal setan yang bertemu dengan ya, setan laki-laki dan perempuan di jalan lalu dia bersetubuh dan manusia melihatnya. Ya, sangat rendah kedudukannya tanpa dia sadari. Ya. Apalagi masa ini coba kita lihat ada konsultasi terbuka, ya, konsultasi seks. Terbuka dengan pakar dan ahlinya, dan itu dia cerita keluhannya, kadang-kadang dibahas di situ di forum yang dilihat ya, orang se-Indonesia. Ya, kadang-kadang seperti itu kita jumpai, kadang-kadang seperti itu. Nah. Kalaupun dia harus mengeluh sekarang seperti itu, hendaklah dilakukan syariah dan terhadap orang yang amanah. Ya, syukur-syukur dia dari keluarganya sendiri, dari sisi ibunya, dan ya, dari mereka yang amanah. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan adab di dalam hubungan suami istri. ويستحب له أن يأتيها يوم الجمعة قبل الصلاة. Disukai mendatangi istrinya pada hari Jumat, sebelum salat Jumat. Ya, ini belum bisa kalian melaksanakan sunnah ini. Bagi karyawan juga tidak bisa, harus bekerja. Jadi disunahkan untuk mendatangi istrinya pada hari Jumat sebelum salat. Dikali sallallahu alaihi wasallam, Man ghassala wa ghtasala, thumma bakkara wa batakara, wa masya lam yarkab, wa dana minal imam, fastam'a wa lam yalgu, كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Jadi berkata Rasulullah SAW, siapa yang menyebabkan dia mandi? Man ghassala, yang di sini berkata Imam Khuzaimah, qaluhu ghassala wa ghassala, ay jami'u zawjati, fa'ujaba 'alaiha al-ghusl. waktasala huwa. Jadi ghassala waktasala adalah menjimai istrinya dan wajib baginya mandi. Ya. Jadi man ghassala, siapa yang membuat apa dia berjima dengan istrinya atau apa yang membuat dia mandi lalu dia mandi, itu isyarah ya. Man ghassala itu isyarah. Siapa yang membuat dirinya mandi dan dia mandi. Mandi junub. Kemudian bergegas dan bergegas menuju membuat dia bergegas dan bergegas. Wa masya lam yarkab, masuk ke masjid ini. Dan dia berjalan tidak mengendarai dan mendekat dengan imam, mendengar dan tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, maka baginya setiap langkahnya ada amalan sunnah seperti pahala puasanya dan salatnya. Ya, berkata Ibn Huzaimah, ghassala wa ghassala jami'u zawjati wa wajaba 'alaihi al-ghuslu wa ghassala. Naam. Permasalahan di sini adalah pada hari Jumat diwajibkan juga mandi. Mandi hari Jumat. Ya. Ini juga mandi, tapi sebabnya lain adalah berjima. Lantas apakah boleh mandi satu kali mewakili yang dua? Atau harus mandi dua kali? Karena niatnya berbeda. Yang satu mengangkat hadas, junub. Yang satu wajib Jumat. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang karena berbeda niat, maka harus mandinya dua kali. Ya. Namun kita lihat fatwa dari Syekh Mukil bahwa dibolehkan dalam hal ini mandi sekali. Sebab amalannya sama. Ya. Amalannya sama. Semisal sunnah salat rawatib qabla zuhur 4 rakaat. Kemudian dia masuk masjid harus salat tahiyat al-masjid. Ya. Yang seperti ini boleh karena amalannya sunnah tahiyat al-masjid. Sama, maka dibolehkan dia mengerjakan 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu niatnya 2, sekalian tahiyat al-masjid dan rawatib zuhur. Lalu dia 2 rakaat lagi khusus untuk menambah rawatib zuhur yang 4 rakaat. Untuk amalan yang sama ini kita temukan beberapa pendapat dibolehkan. Dibolehkan dengan satu niat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah ketika mengumpuli istri di hari Jumat. Kemudian sunnah berikutnya, wa in akar rajulu min safar falyatil masjidah ثم ليصلي ركعتين فإن ذلك من السنة. Jika dia seorang datang dari safarnya, maka hendaklah datanglah ke masjid dahulu sebelum ke rumahnya dan dia sholat 2 rakaat. Karena itu termasuk dari sunnah. Seperti yang dikaitkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di hadis tawil dalam hadis yang panjang, ini hina takhallafa an ghazwati Tabuk. Ketika beliau tidak mengikuti perang Tabuk, dia menyebabkan beliau dihajar. Akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu thumma la yufsil ahadan ila ahli baiti. Dikeluarkan oleh Bukhari dan selainnya, kemudian beliau yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengutus seorang ke keluarganya. Mengutus seorang ke keluarganya hatta yatahabu lil liqa'i. Sampai keluarganya bisa bersiap-siap untuk menyambutnya. Ya, dikabarkan dahulu untuk keluarganya ya, bahwa suaminya datang. Tapi sekarang sudah ada HP. Sudah bisa ditanggung sendiri. Kemudian dianjurkan wala yanamu tilkal laila hatta ya'tiya ahlahu in istata'. Dan jangan tidur malam itu sampai dia mendatangi istrinya, mengumpuli istrinya jika mampu, ya, jika tidak capek. Kalau pulang dari safar tidak tinggal capeknya aja, langsung tidur biasanya. Tapi kalau masih mampu, ini disunahkan baginya untuk mengumpuli dahulu, mengumpuli istrinya lebih dahulu. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tamhilu hatta tadkhulu lailan ay isya'an. Ya, amhilu. Kalau bahasanya, jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja, artinya santai. Jangan terburu-buru sampai kalian masuk malam. Masuk isya, ya, masuk malam. Ditunggu dulu, jangan terburu-buru. Sampai masuk malam. Kenapa? Likai tamtashita asy-syamsa. Tamtashita asy-syamsa. Agar istrinya bisa merapikan, menyisir rambut kusutnya. Nah. Kalau istri ditinggal suami biasanya sudah asal-asalan. Nah. Dia disisir kembali. Tunggu sampai istri menyisir kembali rambutnya yang kusut. Watastahiddal mughibah. Sampai istrinya mencukur bulu kemaluannya. Karena sebab ditinggalnya lama. Summal kais al kais. Kemudian apa? Silahkan apa? Menggaulinya. Ya. Di situ diartikan qaluhu asy-syahra ay allati lam tusaffif syaruha. Ya. Syahrah yaitu tidak teratur rambutnya, ya, acak-acakan, kusut. Watas tahiddul muhibah ayyan lati mada alaiha waktun lam tahluk syahr al-ana. Syahr al-ana tuki yaitu karena waktu yang lama sampai dia tidak sempat mencukur bulu kemaluannya. Jadi diperintahkan untuk dicukur dahulu. Wakalu summal kait, summal kait al kait, yani alaika bil hima, adalah berhima setelah itu. Qalahu jama'atun minhum al hafiz ibn hajar hilfan, berkata jamaah dari mereka adalah al hafiz ibn hajar dalam fathul bari. Naam, jadi itu sunnah-sunnahnya. Berikutnya wa'ala rajuli ay yahrisa ala ada'i haqqil mar'ati fi hadhihi an-nahiyah. Hendaklah bagi suami dia bersemangat di dalam menunaikan haknya istri. Ya, dalam masalah ini la tashghaluhu salatun wala shaumun. Ya. Tidaklah dia tersibukkan dengan sholat dan puasa. Ya. Untuk melayani, untuk apa? Mengumpuli istrinya. Siang puasa, malam sholat sampai subuh. Ya, istrinya tidur sendiri. Fadlan an ghairi dzalik. Lebih-lebih dari selain itu. Al-mafhum dari selain ibadah. Lebih tidak boleh seorang sibuk kerja, pagi kerja, malam lembur, istrinya pulang malam sudah tidur semua, berangkat pagi anaknya masih tidur, pulangnya malam anaknya sudah tidur. Ya. Ini pekerja keras ini, lebih-lebih tidak boleh. Tersibukkan dari salat dan puasa saja ini tidak boleh. Apalagi lebih apa selain dari itu. Ya fadla man ghairi dhalik an yu'ti haqqa zawjihi alaih. Lebih-lebih dari selain ibadah. Dari dia menunaikan haknya istrinya. Haknya pasangannya. Wa illa fahuwa mukhalifun li hadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuwaddihuhu hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang menjelaskan hal itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dakhalat alayya Khuwailah bintu Hakim ibn Umayyah. Khuwailah binti Hakim ibn Umayyah ini masuk kepada Aisyah. Wa kanat inda Utsman ibn Maz'un. Dia istrinya Utsman ibn Maz'un, sahabat. Qalat fara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badadata hay'atiha. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW melihat ini, melihat Khuwailah binti Hakim dalam keadaan badadata hay'atiha, dalam keadaannya sangat kumal, kusut. Perempuan ini kusut. Maka berkata kepadaku Nabi SAW, ya Aisyah, ma'abadda hay'ata Khuwailah. Kenapa keadaan Khuwailah seperti itu? Ya, kusut, tidak terawat. Mungkin pakaiannya dan sebagainya mungkin. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, imra'atun laha zawjun yasumun nahar wa yaqumul lail fa hiya kaman la zawja laha fataraqat nafsaha wa ada'atha. Dia seorang perempuan punya suami, suaminya puasa di siang hari, sholat di malam hari, maka dia seperti tidak punya suami. Maka dia tinggalkan dirinya yang dia sia-siakan sudah. Nggak ngurus, katanya tidak punya suami, mau berhias untuk siapa. Nah, jadi dia biarkan seperti itu. Qalat taba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman bin Maz'un. Raja'ahu. Jadi Nabi mengutus memanggil Utsman bin Maz'un, ketika datang berkata, ya Utsman, harghabatun an sunnati? Langsung tidak basa-basi Rasulullah. Apa kamu benci sunnahku? Faqala la wallahi ya Rasulullah, walakin sunnata ta'atlub. Kira demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya sunnahmu yang aku cari. Sunnahmu justru yang aku cari. Qala fa inni anam wa usalli. Kalau begitu, aku tidur dan aku salat. Wa asum wa afsir. Wa ansihun nisa. Aku puasa dan aku berbuka. Aku menikahi perempuan. Ya. Fattakillah ya Utsman. Maka bertakwalah kepada Allah ya Utsman. Fa inna li ahlika alaika haqqan. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Fasum wa afsir wa salli wa nam. Bertakwalah kamu kepada Allah ya Utsman, sesungguhnya keluargamu ini memiliki hak, jiwamu, dirimu sendiri pun memiliki hak untuk istirahat. Maka berpuasa, berpuasalah dan berbuka, salatlah dan tidur. Ya, ini Utsman bin Maz'un, sahabat yang ibadahnya hebat, puasa di siang hari, malamnya sholat sampai subuh, masya Allah. Setiap hari demikian keadaannya. Ingin meminta mengapa? Mencari ridha dari Allah, mencari sunnahnya. Namun karena tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya semangatnya jadi sia-sia, justru menyelisih sunnah. Radhiyallahu anhu. Inilah apa figur dari Rasulullah SAW beliau ibaratnya seperti itu, tidak berlebihan, juga tidak menyepelekan. Fa inni haram wa usalli wa asum wa afsir wa adkifun nisa. Nah, tapi tidaklah yang sahabat Utsman menghendaki kecuali kebaikan. Karena ilmu belum sampai kepada beliau, maka beliau berusaha menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang beliau ketahui. Nah, karena wahyu belum turun, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian itu nasihat untuk para suami, tidak menyibukkan dirinya dalam perkara ibadah sampai menyia-nyiakan istrinya. Kemudian ini berikutnya nasihat untuk para istri. Fa in wajadatil mar'atu zawjaha kadzalik, maka seandainya perempuan sang istri mendapatkan suaminya seperti itu keadaannya, dia sudah lebih memilih sholat malam daripada untuk berkumpul dengan istrinya. Ya. Selain dinasihati dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka di sini fazlakiyah minhunna yallati tajtazibuhu ilaiha. Maka perempuan yang cerdik, yang cerdas, dia akan membuat sesuatu yang menarik perhatian suaminya, agar suaminya tidak sholat setiap malam. Ada waktu, mungkin sekali ini witir saja, mungkin ya jarang-jarang dia sholat sampai berjus-jus, misalkan sekali malam dia cuma witir mungkin. Ya. Jadi yang perempuan yang cerdas, ini mereka bisa membuat sesuatu yang bisa menarik perhatian suaminya kepadanya. Kan? Tata jamal lahu. Seperti dia berhias. Ya. Tata jamal. Mempercantik dirinya. Itu bahasanya. Ya. Saya pikir para wanita memiliki jurus-jurus tertentu. Ya. Wajahnya kalau cantik, biasanya dihias seperti ini. Itu biasanya para wanita tahu biasanya. Setiap wajah itu memiliki ciri khas. Dan wajah itu dia yang paling kenal tentang wajahnya. Jadi kadang saya kalau pakai ini kelihatan cantik. Saya kalau pakai ini kelihatan cantik, itu dia lebih tahu. Nah di sini dianjurkan jika didapati suaminya sudah sedikit berkurang ininya, gairahnya. Dan tata jamman lahu. Dia mempercantik dirinya, buat tata zayyan, dia berhias untuk suaminya. Wanah wadali. Atau selain itu, apa saja yang bisa menarik perhatian suaminya. Ya, itu dia yang lebih tahu. Fa'inna imra'atan qalati Nabi SAW. Maka sesungguhnya ada seorang wanita, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha fala faqinda. Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan kalau tidak berhias untuk suaminya, maka akan kelihatan fala faqinda, akan menyebalkan itu dilihat, enggak enak. Ya, mana fala faqinda ai taqulat wa karihan nadhar ilaiha. Berat, rasa berat dan tidak senang ya. Benci. Apa bukan benci ya? Apa? Tidak suka ya. Kalau perempuannya polos-polos saja, tidak berhias kepada suaminya. Ya. Ya. Wasahana anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taf'alu dhalik. Telah sahih bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan itu, faqad dakhala 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a laha fatahatin min warikin. Ketika Rasulullah masuk kepada beliau, beliau melihat, Rasulullah melihat ada fatahat, ada gelang dan macam perhiasan, gelang dan cincin dari perak. Fakal, maka berkata Rasulullah, mahada ya Aisyah, apa ini ya Aisyah? Fakala sana'tuhunna atajayyanu laka, ya Rasulullah. Saya melakukan ini supaya saya berhias untukmu, ya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berhias untuk Rasulullah. Ini dalil dibolehkannya seorang istri memang dianjurkan untuk berhias untuk suaminya. Jangan seperti wanita karir masa ini ya, masa modern, dia berhias untuk kantornya, berhias untuk bosnya, berhias untuk karyawan apa teman kerjanya. Pas pulang ya, makeupnya dihapus semua, pakai daster gitu. Maka tidak heran perselingkuhan di mana-mana. Ya. Karena pulang istrinya malah rasa kadut seperti itu. Ya. Istrinya sudah baunya tidak enak, pakai daster kumuh, tidak menggairahkan sama sekali. Ya. Sebaliknya kalau wanita ahlu sunnah harusnya berbuat kebalikan dari mereka. Memperhias diri, mempercantik dirinya, menghias dirinya untuk suaminya ketika di rumah. Pakai celak mata, kalau dia memang merasa cantik dengan celak mata, pakai wangi-wangian yang suaminya suka. Jangan setianya yang suka, kalau bisa suami yang suka. Kalau dia yang suka, nanti suami yang suka, ya, enak jadi bawahnya. Jadi, apapun lah digunakan untuk menghias dirinya terhadap suaminya. Jadi, apa yang membuat suaminya suka selama tidak melanggar syariah, selama tidak melanggar syariat. Berikutnya adalah wahusnul usrati min al-umur allati khadda 'alaiha asy-syari'. Nah. Ini bab yang baru. Nah, insyaallah kita lanjutkan ini aja. Di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.